Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada bab al-awwal min ilmi al-bayan wa huwa bab al-khabar wal-insya', bab tentang al-khabar wal-insya'. Sudah kita baca matan dari al-musannif. Sekarang kita lihat syarah penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Qawluhu kullu kalamin, dari situ ya, kullu kalamin fahuwa imma khabarun au insya, kita ulang. Ucapan al-musannif, kullu kalamin fahuwa imma khabarun au insya. Setiap kalam kalau bukan khabar bentuknya, maka dia insya. Jadi kalam tidak keluar dari apa? Al-khabar awil insya. Berarti at-talab maksudnya insya. Ya. Sahih. La yakhruju an hadha. Benar. Bahasanya kalam, kalamul Arab, bahkan kalam ghairil Arab, tidak keluar dari dua macam kalam ini. Kalau bukan khabar, ya insya. Laisa hunaka kalamun laisa khabaran wala insya'a. Tidak ada di sana kalam yang bukan khabar, bukan pula insya. Ya. Dan di sana kadang terjadi kalam bentuknya khabar mana insya. Ada bentuknya insya mana khabar, ada. Ya. Bal kullu kalamin fid dunya arabiyan kana au ajamiyan fa innahu imma khabar wa imma insya. Bahkan semua kalam di dunia ini, apakah kalamnya orang Arab atau kalamnya orang Ajam, maka fa innahu imma khabarun wa imma insya, maka dia kalau bukan khabar ya insya. Qauluhu, ucapan al-musannif, al-khabar wa huna, di sini au kadzib atau dusta. Lihat matan sebelumnya, di situ musannif al-musannifun menjelaskan makna al-khabar, yaitu bahwasanya khabar adalah kalam yang bisa dikatakan kepada pengucapnya sesungguhnya dia jujur pada ucapannya atau dusta. Al-kadzib di sini litanwi', ya, untuk meragam gitu. Jadi kalau bukan di situ kan sebutkan inna shadiqan fi al-kadzib. Kalam adalah atau khabar adalah kalam yang bisa diucapkan, dikatakan pada pengucapnya bahwasanya dia jujur padanya atau dia dusta. Ya. Untuk tanwi', nawwa', yunawwi', meragam. Kalau dia tidak jujur ya dusta gitu. Laisa ma'nahu, bukanlah maknanya anna kulla khabarin yasihu an naqul, bukanlah makna ucapan ini bahwasanya setiap berita bisa dikatakan innahu shadiq au kadzib. Berita ini jujur atau dusta, bukan. Bukan itu maksudnya. Bal imma an yusaf, bahkan maksudnya adalah ada kalanya kalam tersebut disifati dengan shadiq, jujur, au yusaf bi annahu kadzib, atau disifati dengan dusta. Ya, tidak berkumpul dua-duanya, jujur dan dusta. Ya, kalau tidak disifati dengan dusta ya jujur gitu. Kalau dia menepati ataupun mencocoki kenyataan yang terjadi maka jujur kalamnya. Ya. Dan kalau tidak mencocoki kenyataan maka kadzib, dusta. Ah, di sana ada definisi yang sepertinya wallah alam lebih bagus ya. Ada tambahan, dikatakan bahwasanya al-khabar adalah ma yumkin an yusafa bisidqi awil kadzibi lidzati. Ah, ini penting, ada tambahan lidzati. Al-khabar kata yang lain adalah ma yumkin, seperti yang sudah kita lewatkan juga ya pada pembahasan alfiyah itu. Ma yumkin an yusafa bisidqi wal kadzibi lidzati. Khabar adalah apa yang mungkin secara zatnya disifati dengan jujur atau dusta, secara zatnya ya. Secara zat kalam itu sendiri. Ulangi, khabar adalah apa yang mungkin disifati dengan jujur atau dusat lidzati, penting ini. Secara zat kalam itu sendiri. Maka keluar dengan ucapan mayumkin an yusuf bisidqi wal kadzib, apa yang bisa disifati dengan jujur, dusta atau kalau tidak jujur. Ini keluar dengan ucapan ini apa? Al insya. Lewat insya tidak bisa dikatakan bahwasanya itu shadiq atau kadzib. Seperti isim istifham, ada orang yang berkata aina zaidun, tidak bisa dikatakan di situ kepada pengucapnya anta shadiq atau kadzib, tidak bisa. Kemudian keluar dengan ucapan lidzatihi, ini penting. Ja'far, itu mulai ini. Ya. Kemudian keluar dengan ucapan lidzatihi, ya. Al-khabar alladhi la yahtamil as-sidqi, as-sidqa atau la yahtamil al-kadhiba. Ya. Keluar dengan ucapan lidzatihi secara zatnya, yaitu khabar yang tidak memungkinkan kebenaran atau khabar yang tidak memungkinkan dusta. Ya wa kharaja bi qawlina lidzatihi al-khabar alladhi la yahtamil as-sidqa aw la yahtamil al-kadhiba bi'tibari al-mukhbir bihi, ketika melihat siapa yang memberitakannya. Jadi penting ya tambahan lidzati. Khabar adalah sesuatu yang mungkin disifati dengan benar, jujur atau dusta secara zat khabar itu sendiri. Penting jika ditambahkan lidzati. Karena kalau sudah melihatnya pembicaranya yang menyampaikan beritanya, maka nanti keadaan khabar itu ada tiga keadaan. Iya. Jadi khabar pada kaitannya dengan yang membawa berita ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ma la yumkin wasfuhu bil kadzibi. Khabar yang ketika melihat yang memberitakannya, yang membawa beritanya, tidak mungkin khabar ini disifati dengan dusta, tidak mungkin. Ya. Seperti ka khabarillahi wa rasulihi as-sabit minhu, seperti berita dari Allah dan Rasulnya yang sahih dari Rasul, ini tidak mungkin disifati dengan dusta, mesti jujur. Shadaqallahu wa rasuluh. Ya, wa shadaqallahu wa rasuluh. Nah, itu kalau sudah melihat apanya? Pembawa beritanya. Adapun tadi yang dalam definisi yang mungkin disifati dengan jujur atau dusta ketika melihat ya khabarnya, beritanya, isi berita, kandungannya, itu mungkin dikatakan disifati benar atau dusta. Tapi kalau sudah melihat siapa pembawa beritanya, maka ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia hanya mungkin disifati dengan jujur saja, benar saja, itu khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, iya kan. Yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bisidqi wal kadhib. Ma la yumkin wasfuhu bisidqi, gitu deh. Saya ulangi, ma la yumkin wasfuhu bisidqi. Apa yang tidak mungkin disifati dengan kejujuran. Masih dusta gitu. Masih dusta. Kal khabari anil mustahili syar'an aw aqlan, seperti berita tentang perkara yang mustahil secara syariat dan secara akal. Ada berita ya yang itu mustahil secara syariat dan akal, maka itu apa, tidak mungkin disifati dengan kejujuran. Saya ulangi, ma la yumkin wasfuhu bisidqi, khabar berita yang apabila melihat si pembawanya tidak mungkin, ya tidak mungkin khabar tersebut disifati dengan benar, jadi dengan jujur, mesti dusta gitu. Seperti kal khabari anil mustahil, seperti khabar dari orang yang mustahil atau sesuatu yang mustahil secara syariat untuk terjadi atau secara akal. Contoh yang secara akal tidak mungkin terjadi, seperti secara syariat dulu ya. Yang pertama, contoh khabar yang mustahil secara syariat untuk terjadi adalah khabar mudda'i ar-risalah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti beritanya orang yang mengklaim mengaku rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dusta itu. Iya. Jadi secara kandungannya ya mungkin benar, mungkin salah, tapi karena yang melik, karena yang memberitakannya adalah orang seperti ini, orang yang mengklaim sebagai nabi, sebagai Musailamah, ya masih dusta gitu. Masih apa? Dusta. Kemudian contoh yang mustahil secara akal seperti khobar tentang berkumpulnya sesuatu yang bertentangan. Ada di sana api yang panas tapi dingin juga gitu. Ya enggak mungkin ini. Dusta ini. Api ya panas. Es ya dingin. Di sana ada es di bukan dingin tapi panas ya. Enggak mungkin ya. Yang ketiga, ma yumkin an yusaf bisidqi wal kadzib. Berita yang mungkin disifati dengan benar dan dusta. Ya. Berita yang mungkin disifati dengan benar atau dusta. Imma ala sawa, ada kalanya sisi kebenaran dan kedustanya imbang. 50-50, 50-50. Aw ma'rujhani ahadihima, atau yang rojih dustanya atau jujurnya. Ini seperti ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwi. Seperti berita yang datang dari seseorang yang kamu belum kenal kejujurannya tentang si ini datang atau si ini pergi. Aduh, saya enggak yakin nih. Dari setengah-setengah. Oh, sepertinya agak benar 60% benarnya, dustanya 40. Gitu. Itu. Jadi penting ya ini difahami baik-baik. Jadi khabar adalah apa yang mungkin disifati dengan jujur kalau benar, atau disifati dengan dusta kalau salah. Tapi lidzati, secara zatnya, tanpa melihat pembicaranya. Kalau sudah melihat pembicaranya, maka ada tiga keadaan tadi. Yang pertama mesti jujur, mesti disifati dengan jujur saja, tidak mungkin dusta, yaitu berita yang datang dari Allah. Yang kedua mesti disifati dengan dusta, itu berita-berita yang datang dari orang yang mengaku nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya memungkinkan dua-duanya. Mungkin lebih rajih dustanya, mungkin lebih rajih benarnya. Seperti berita yang datang dari seseorang ya tentang kedatangan atau terjadinya sesuatu. Ya. Nah, ini insyaallah membantu yang setelah ini. Nah, kita kembali ke syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Akhbarullah wa rasuluhu la yumkin an tusafu bi anna kadhibah, tuh kan? Ya. Berita-berita Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak mungkin disifati dengan dusta. Kenapa? Siapa yang memberitakan? Allah dan Rasulnya. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Ya. Shadaqallahu wa rasuluhu. Ya. Wa akhbaru Musailamah al-Kadzdzab, dan berita-beritanya Musailamah al-Kadzdzab wa asbahihi, dan orang-orang yang semisal dia yang mengklaim sebagai nabi, la yumkin an tusafu bisidqi, tidak mungkin disifati dengan kebenaran. Segala yang muncul dari Musailamah dan yang semisalnya yang berkait dengan pengakuan kenabian, ya dusta semua itu. Ya. Lakin hadza laisa bin nadhari ila al-jumlah masalan, tapi ini tidak melihat jumlahnya, melihat pembawanya. Ah, pembawanya ini sudah dusta semua. Ini benar. Tidak melihat jumlahnya. Ya. Kalau secara jumlah sendiri, secara zatnya ya, mungkin dikatakan benar atau salah gitu kan. Tapi karena membawanya, yang membawanya jelas-jelas pendusta, ya itu dusta semua. Balin nazar ilal mutakallim, bahkan karena memandang si pembicaranya. Nah itu. Famtina'u sidqi fi kalami Musailamah wa asbahihi fi ma yad'ihi minan nubuwah, sehingga terhalangnya pensifatan jujur benar pada ucapan Musailamah dan semisalnya adalah pada perkara-perkara yang dia klaim, yang dia tuntut, yang dia aku-aku dari kenabian. Itu semuanya tidak mungkin disifati dengan kejujuran. Ya. Hamtina usidqi, terhalangnya pensifatan dengan kebenaran, kejujuran itu terhalang pada ucapannya Musailamah dan semisalnya, itu fima khobarnya, ya intina mubtada, khobarnya fima, pada perkara-perkara yang dia aku-aku dari kenabian. La li annal kalama la yasih, bukan karena kalamnya tidak benar. An yusaf bi sidqi, untuk disifati dengan kejujuran. Kalau dari sisi kalamnya mungkin dikatakan benar atau salah kalamnya, ya kandungannya bisa dikatakan benar atau salah. Tapi karena yang membawanya Musailamah pendusta, hanya dihukumi satu saja, dusta saja. mungkin dikatakan benar gitu. Jadi dipahami baik-baik tuh. Ya. Ya li'annahu law qalahu ar-rasulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la wusifa bi sidqi, karena seandainya perkara ini kenabian diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, berita-berita tentang kenabian ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, la wusifa bi sidqi, ini saya akan disifati dengan kejujuran, pasti. Iya. Lakin bi'tibari anna hadzal mutakallim bihi kadzib, tapi karena melihat si pembicara ini pendusta. Gitu. Wa khabarullahi wa rasulihi la yumkin an yusaf bil kadzib. Berita dari Allah dan Rasulnya tidak mungkin disifati dengan apa? Dusta. Karena itu berita dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi yang tadi tuh difahami baik tuh definisi dari khabar, ma yahdamil as-sidq wal kadzib li dzati. Ya, secara zatnya. Tapi kalau sudah melihat pembicaranya, kadang ada yang satu saja penyifatannya benar saja, atau ada satu saja dusta saja. Ada yang memungkinkan benar, memungkinkan dusta. Ya. Kalau sudah melihat orangnya, pembicaranya, pembawa beritanya. Wahidun qala lak, kalau ada seseorang yang berkata kepadamu, ya, safar Muhammad, Muhammadlah safar. Hal yasihu an taqul? Nah, sekarang safar Muhammad, ini jumlah kita mau menghukumi apakah dia insya'iyah atau khabariyah. Sekarang tinggal ditanya, hal tasih, hal yasihu an taqul? Apakah ketika diberitakan safar Muhammad, apakah bisa diucapkan olehmu shadaqta? Ya. Engkau benar kepada pembawa beritanya. Betul enggak? Kalau ada safar Muhammad, Muhammadlah safar. Kalau benar, shadaqta, benar enggak? Benar, pas kan? Idza safara shadaq. Kalau Muhammad benar ya berarti, kalau Muhammad safar berarti ucapan ini jujur. Wa qala tsani, kemudian yang kedua berkata, Aliun muqim, Ali muqim. Ya. Hal yasih an naqul, bisakah kita ucapkan innahu kadzib, sungguhnya ini adalah berita yang dusta atau berita yang jujur? Yasih, bisa. Iya kan? In kana muqiman haqqan fa huwa shadiq. Kalau benar-benar si Ali ini mukim, maka berita ini jujur. Wa in kana ghairu muqim, wa in kana ghairu muqimin, adapun kalau si Ali ternyata tidak mukim, fa huwa kadzib, maka ini berita yang dusta. Insyaallah lah difahami ya. Ya, tentang makna khabariyah. Kalau sudah faham, ya khabariyah, maka untuk memahami lawannya insya'iyah lebih mudah lagi. Wa biyudiddiha tatabayyanul asya. Dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Ya. Panas itu jelas, dengan kita tahu dingin. Ya. Wal insya, kemudian yang kedua al insya. Ya. Law qala laka insanun, seandainya ada seseorang berkata kepadamu, wa antas muka Muhammadun, dan kau namanya Muhammad. Ada orang berkata kepadamu, nama kamu Muhammad. Safir ya Muhammad. Safarlah engkau ya Muhammad. Lihat. Fal yaslu an taqul, bisa tidak kalau kamu katakan shadaqta. Iya. Kamu benar. Safarlah. Ayo safar cepat Muhammad. Shadaqta, kamu benar. Pas enggak? Ya diketawai, berarti ini enggak pas. Yang belum ketawa berarti belum paham. Yang ketawa paham. Betul enggak ini? Hah? Benar ya? Kalau belum, kalau enggak ketawa enggak paham. Kalau tanda ketawa paham berarti kan. Ini enggak masa sih. Iya. Ya benar juga sih. Kalau benar enggak ketawa aja. Bisa juga. Menurut versi dia bisa aja ya. Safir ya Muhammad. Ayo safar, ayo Muhammad. Bisa tidak dikatakan olehmu shadaqta, kamu benar. Wal yaslu an taqul, atau apakah benar kalau kamu katakan kadzabta, kamu dusta. Disuruh safar dikatakan enggak. Ya. La, tidak bisa. Ya, bal taqul, bahkan jawabannya bukan shadaqta ataupun kadzabta, tapi absyir, bergembiralah. Naam, saya akan safar. Gitu. Absyir, bergembiralah. Ya. Naam, saya akan safar gitu. Safar Muhammad, absyir, bergembiralah. Saya akan safar. Ya. Aw taqul, atau kamu jawab kalau kamu tidak mau, la, saya tidak safar, saya tidak mau. Itu kan jawabannya kan itu. Bukan shadaqta ataupun kadzabta. Kalau iya ya absyir, na'am. Kalau tidak ya la. Gitu. Safar Muhammad, ya absyir, na'am. Bergembiralah kamu. Saya akan safar. Kalau tidak ya la, mau. Saya tidak mau. Ngapain? Ya, paham itu. Kadzalika aqim ya Ali, demikian pula aqim ya Ali. Ya. Aqim, apa makna aqim ya Ali? Kalau kum berdirilah, kalau aqama muqimlah gitu ya. Aqama yuqimu aqim muqimlah wahai Ali. Udah enak di sini. Ali itu orang yang baik, aqim ya Ali huna. Sini aja muqimnya kamu. Nafsu syai sama dengan tadi. Safir ya Muhammad. Kalau jawabannya iya ya afsyir. Naam, saya akan menunggu di sini. Kalau la gitu. La uridu an uqim huna misalkan. Tidak dikatakan shadaqta atau kadzabta. Lucu jadinya kan? Mukimlah di sini wahai Ali. Kamu dusta. Tidak pas. Kamu apa? Benar. Ini pun tidak pas. Gitu. Dengan ini antum mengetahui cabang-cabang insya itu banyak. Ada tamanni, ada istifham, ya. Ada nahi, ada amr, itu semuanya masuk insya. Iya. Aina Muhammad? Muhammad di mana? Shadaqta. Betul enggak itu? Kamu benar, dah. Saya pahamnya kayak gitu. Tadi pelajaran falaqo, shadaqta. Muhammad mana? Benar kamu. Mana yang diamalkan yang salah? Ada enggak seperti itu? Kan lepas ya kan atau kadzab? Iya. Pokoknya kalau tidak bisa dikatakan pada pengucapnya shadaqta atau anta shadiq, kadzabta atau anta kadzib, maka ini bukan khabariyah. Paham? Tapi apa? Insya'iyah. Ini penting kadang enggak paham, paham insya, khabar insya, khabar apa? Kemudian yang berikutnya, qauluhu fa jumlatu aliyun muqim, maka ucapan beliau para penulis jumla aliyun muqim in kanat an-nisbah al-mafhuma minha mutabiqatan lima fil kharij. Jumla aliyun muqim apabila penyandaran mafhum makna jumlah ini mencocoki lima fil kharij, kenyataan yang terjadi di alam nyata, maka ini jujur. Yang dimaksud dengan al-kharij al-waqi, kenyataan yang terjadi. Ya, mutabiqatun lima fil waqi. Ya, ini mencocoki kenyataan yang ada. Jadi kalau aliyun muqim ternyata dicek benar ali muqim, berarti apa? Jujur beritanya. Gitu. Sudah kita jelaskan yang sebelumnya, tinggal di murojaah. Qauluhu wa likulli jumlatin ruknan. Kemudian ucapan al-musannif, pada setiap jumlah itu harus ada dua rukun, dua fondasi. Ya, tidak mungkin tegak jumlah tanpa dua rukun ini. Tidak mungkin selamanya. Ya, meskipun kadang satu rukunnya muqaddar, ditakdirkan saja gitu. Kan? Lagi mampir kemana? Lagi perjalanan ini, safar. Jangan tertinggal. Ya. Ada pohon, kita mau safar. Ada pohon, adem sejuk. Iya. Antumnya berteduh di situ. Yang lainnya temannya melakukan perjalanan jauh. Kemana teman saya ini? Saya enggak tahu ke arah mana ini teman saya ini pergi. Saya harus kemana menyusul nih? Ya. Awas, jadi ketika belajar mencari ilmu itu ya syaitan dengan beragam cara gitu untuk menghambat dan menghalangi kita dapat ilmu. Ada yang didatang sisi keikhlasannya, ada yang didatang sisi semangatannya, dan ini dan itu. Al-Muhim, syaitan itu celah kita itu tahu gitu. Jadi hati. Hadhi aydan fil qawaidi. Ya, kullu jumlatin laha ruknan. Hadhi aydan minal qawaid. Ini juga termasuk kaidah. Yaitu bahwasanya setiap jumlah mesti punya dua rukun dasar, pokok. Yang pertama, mahkumun alaihi, sesuatu yang dihukumi. Kemudian mahkumun bihi, kemudian hukumnya yang ia dihukumi dengannya. Ya, sudah kita singgung ya, sudah kita bahas ini di awal-awal ya. Wa yusammal awwalu, yang pertama itu apa? Mahkumun alaih, dinamakan juga dengan musnadan ilaih. Wathani, yang kedua mahkumun bih, dengan musnad. Nadrib mathalan. Nadrib mathalan apa maknanya Marwan? Nadrib mathalan. Hah? Nadrib mathalan. Apa? Apa? Apa tadi? Contoh? Ambil contoh. Bukan memukul contoh. Kita buat ya satu contoh. Adrab maknanya kadang macam-macam, bisa safar juga ya. Hanya mana ya. Ya. Nadrib mathalan, kita buat satu contoh, bukan mengambil. Qama Zaidun, qama Zaidun. Hadhihi jumlatun fiha mahkumun bihi wa mahkumun 'alaih. Jumlah ini qama Zaidun, di situ ada mahkumun bih, juga ada mahkum 'alaih. Mana al-mahkum bihnya? Qama. Itu hukum yang dengannya sesuatu dihukumi. Dan dia namanya musnad. Ya. Wal mahkum 'alaih, dan mahkum 'alaihnya Zaid, dan dia disebut dengan musnad ilaih. Qama Zaid, Zaid berdiri. Di sini yang dihukumi dengan hukum siapa? Zaid. Itu namanya mahkum 'alaih atau musnad ilaih. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya di sini qama. Jadi hukum itu hadas, hukum itu wan halal haram saja. Luas pembahasan hukum di sini. Makan, minum, tidur, berdiri itu hukum. Hadas-hadas ya. Kejadian-kejadian. Maka qama itu hukumnya yang si Zaid dihukumi dengannya, dengan berdiri. Qama Zaid berarti Zaid dihukumi dengan perbuatan berdiri. Zaid berdiri. Yusammal awwal musnadan, yang pertama yaitu apa? Mahkum. Mahkum apa? Yang pertama. Yusamma al-awwal, yang pertama disebut musnadan, yaitu apa? Iya. Iya. Musnad. Jadi berqama, ya. Itu musnad. Atau wa yusamma al-awwal musnadan al-mahkum bih. Yang pertama itu pada contoh qama. Ya. Disebut dengan musnadan atau al-mahkum bih. Wa yusamma tsani, dan yang kedua Zaid disebut dengan musnadan ilai atau al-mahkum alaihi. Walihada taqulu fi qama Zaidun, oleh karenanya kamu katakan pada contoh qama Zaidun, qama musnadun ila Zaidin. Ya kan, qama disandarkan kepada Zaid. Ya. Paham ya? Bukan Zaidnya yang disandarkan kepada qama, tapi qamanya, perbuatannya, hukumnya disandarkan kepada Zaid. Wa taqulu asnadul qiyama ila Zaidin, dan kamu katakan aku menyandarkan perbuatan berdiri kepada Zaid. Idzan, kalau demikian, kullu jumlatin min khabariyatin aw insya'iyatin labudda fiha min ruknain. Ya, setiap jumlah, apakah jumlah khabariyah atau insya'iyah, mesti ada dua rukun ini. Meskipun kadang satu rukunnya ya tidak disebutkan. Ya, mas muka Zaidun. Ya. Man indaka Zaidun. Ya. Man Zaidun akhi. Oh. Rukun yang keduanya tidak disebutkan, tapi pada hukumnya ada dari hukman, maujud hukman, secara hukum ada. Makanya kalau enggak ada mahkum bih, mahkum alaih, ya bukan jumlah. Ya. Aina jalasta fil masjid? Betul enggak? Aina jalasta fil masjid? Betul enggak ini kalian? Kamu duduk di mana? Fil masjid. Betul enggak ini? Betul. Oh, betul. Mana di sini mahkum bihi mahkum alaih? Di situ hanya ada mahkum bihinya saja misalkan. Hah? Ada yang dibuang. Jalastu fil masjid. Jalastu fil masjid. Apa ada jalastu? Mana di situ mahkum bihinya? Al-julus jalasa. Mahkum alaihnya apa? Atta itu. Adapun fil masjid ada muta'alliqat saja, muta'alliqat. Penyempurna makna saja. Lihat. Lihat. Masala bi'iddati amthilah. Al-musannif menyentuhkan dengan beragam contoh-contoh. Kalfa'il. Contoh-contoh dari apa? Kalfa'il wa na'ibih. Seperti fa'il dan na'ibul fa'il. Ini musnad ilaih. Jadi fa'il dan na'ibul fa'il adalah apa? Musnad ilaih. Atau nama lainnya apa? Mahkumun alaih. Apa contohnya fa'il? Ya, kharaja Muhammadun. Ya, berarti Muhammad ini musnad ilaih atau mahkum alaih. Duriba Zaidun, Zaid ini naibul fa'il, dia mustad ilaih atau apa? Mahkumun alaih. Jangan bingung ya istilah-istilah kayak gini. Iya. Sehingga kalau yang belum paham difahami baik-baik ketika lewat ya sudah enggak terlalu sulit kok. Mahkum bih, mahkum alaih. Untuk pemula kadang sulit. Aduh. Mahkum bih, mahkum alaih, apa bedanya gitu dengan huruf jar yang berbeda, maknanya berbeda. Iya. Ya. Kemudian al-mubtada'u alladhi lahu khabar, mubtada yang memiliki khabar. Ini musnad ilaih, atau namanya apa? Mahkumun alaih. Ya. Contoh Zaidun qa'imun, maka Zaid karena dia mubtada dan punya khabar, khabarnya qa'im, maka Zaid dihukumi sebagai musnad ilaih atau mahkum alaih. Qa'im khabar, kalau khabar mesti apa? Musnad. Ya. Kalau enggak mau sulit-sulit ya kayak gitu caranya. Semua fiil-fiil musnad. Khabar-khabar musnad gitu. Al-fi'lu wadih, fi'il jelas dia. Sebagai apa? Musnad atau musnad ilaih fi'il? Musnad jelas. Qama Zaidun. Qama musnad Zaid musnad ilaih. Ini perlu dipahami baik-baik ya, sehingga ketika ketemu ya enggak usah dijelaskan lagi mahkum alaih, mahkum bihi, musnad ilaih, musnad. Enggak usah dijelaskan lagi, cepat jadi nanti. Tinggal antum memahami yang lainnya. Kemudian al-mubtada al-muktafi bimarfu'ihi, mubtada yang ia mencukupkan atau mencukupi dengan marfu'nya, bukan dengan khabarnya. Kalau tadi mubtada yang butuh kepada khabar atau mubtada yang memiliki khabar, maka dia apa? Musnad atau musnad ilaih? Mubtada yang punya khabar. Mubtada yang punya khabar, musnad atau musnad ilaih? Musnad ilaih. Adapun mubtada yang tidak punya khabar, ya, yakni mubtada yang dia mencukupkan dengan rafa'nya, dengan marfu'nya, dengan isi marfu'nya, apakah isi marfu'nya sebagai naibul fa'il atau sebagai fa'il, maka mubtada ini dihukumi sebagai apa? Musnad dia. Contoh qa'imun Zaidun. Qa'im kan mubtada. Zaid khabar. Jangan nanti katakan, wah, kata tadi kan khabar itu sebagai apa? Musnad. Tapi Zaid ini bukan khabar, itu fa'il gitu ya. Zaid fa'il dari qa'im. Qa'im itu mubtada yang dia tidak punya khabar. Dia hanya punya marfu'nya, itu Zaid. Tapi marfu'nya ini Zaid mencukupi qa'im dari khabar, membikin qa'im tidak butuh lagi kepada khabar. Sempurna maknanya. Aqa'im Zaidun. Apakah Zaid berdiri ini sama kekuatannya dengan ucapanmu ayakumu Zaidun? Sama. Aqa'im Zaidun sama dengan ayakumu Zaidun, sama. Maka qa'im mubtada. Zaid fa'il aghna 'anil khabar. Sedangkan apa? Zaid adalah fa'il yang mencukupi, yang mencukupi qa'im dari khabar. Ini antum sudah belajar qatun nada juga ya. Amadrubun az-zaidani, sama. Madrub mubtada. Jangan antum katakan az-zaidani khabar, enggak bisa. Iya. Antum katakan Zaidan adalah fa'il dari qa'im yang sadda masaddal khabar, dan hukumnya qa'im di situ mubtada musnad, bukan musnad ilaih. Kenapa? Karena dia tidak memiliki khabar, tapi dia memiliki marfu'nya yang itu mencukupi dia dari khabar, yaitu az-zaidani. Az-zaidani musnad ilaih. Insyaallah paham ya. Mari kita lanjutkan. Atau sebelum itu ada yang mau ditanyakan enggak? Paling masih 5 menit lagi ya. Ya kita matanya aja nanti syarahnya pertemuan berikutnya gitu. Semakin di sana insyaallah semakin seru bahasanya. Ada enggak ada pertanyaan ini? Insyaallah bisa difahami ya. Mubtada yang ada kabarnya. Belum paham itu. Ini di kontrol Anda sudah lewat Pak Haji. Jadi, Yang oh iya, rohnya itu gimana yang ditanyakan? Oh iya, contohnya seperti Al-Qa'imun Az-Zaidani atau Hal-Qa'imun Az-Zaidani, macam-macam sih. Iya. Ma-Qa'imun Az-Zaidani. Kalau orang Kufa malah boleh. Ayo Qa'imun kayak gitu tanpa bersandar. Ya Al-Qa'imun Az-Zaidani, hamzatul istifham. Harfun mabni 'ala fathin la mahalla lah min al-i'rab. Kemudian Qa'imun mubtada marfu', ya bil ibtida' wa 'alamati raf'ihi. Apa? Tama zahiran ala akhiri. Wahuwa ismul fa'il. Ya kan? Ya'malu amal al-fi'il. Ya. Yarfa'u al-fa'il wa yansibul maf'ul. Kalau muta'addi. Kemudian az-zaidani dikatakan fa'il. Fa'il dari qa'im. Bukan khobar. Bukan. Fa'il marfu'. Ini sih Allah, ini juga ada bahasanya nanti di alfiyah. Wa alamatu rafi' al-alif niyabah anid dhamma li'annahu musanna. Ya. Wahuwa sadda masadda al-khabar. Jadi wal fa'il huna sadda masadda al-khabar, menempati posisi khabar. fa'il sadda masnad al-khabar ringkasnya. Nanti ada rinciannya itu. Ada pembahasannya. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, al-kalam 'ala al-khabar, pembahasan tentang al-khabar. Al-khabaru imma an yakuna jumlatan, jadi semakin memperkuat ilmu nahunya. Salah satu sama lainnya saling menguatkan, saling mendukung. Al-khabaru imma an yakuna jumlatan fi'liyatan aw ismiyah. Iya. Pembagian khabar berikutnya berarti ya. Kalau sebelumnya pembagian khabar kepada apa? Kepada jumlah ya, pembagian jumlah ya. Kalau sebelumnya pembagian jumlah kepada apa? Khabariyah dan insyaiyah, sekarang pembagian dari khabar ya. Al-khabaru imma an yakuna jumlatan fi'liyatan aw ismiyah. Yang namanya khabar ya, khabar ada kalanya dia berbentuk jumlah fi'liyah, ada kalanya berbentuk jumlah ismiyah. Ini juga hanya dua saja. Iya. Kalau bukan fi'liyah, ismiyah. Iya. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Terjemahannya jumlah yang hah? Apa di? Diawali dengan ya fi'il, meskipun enggak mesti fi'ilnya diawali persis. Iya kan? Iya. Pada contoh, alal kursi ajlis, jumlah fi'liyah itu ismiyah ini. Fi'liyah. Hukumnya jumlah fi'liyah. Ya. Karena dia muta'alliqat saja. Zaidan darabtu ismiyah atau fi'liyah? Zaidan darabtu. Ya fi'liyah. Ya. Zaidun qoma, jumlah apa? Zaidun qoma. Ada qomanya loh. Ya. Hasan. Fal awwalu mawdu'atun li ifadatil hudutsi. Maka yang pertama ini penting dalam bahasan ilmu apa? Al-bayan. Jadi jumlah fi'liyah dan ismiyah ternyata memiliki kandungan makna yang berbeda. Iya. Meskipun ya yakumu zaidun dengan zaidun qa'im ya sepertinya terjemahnya sama ya. Ini enggak dibahas ya dalam ilmu nahwu ya. Fal-ula yang pertama itu apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Mawdu'atun li ifadatil hudus. Ya, mawdu'atun li ifadatil hudus, diletakkan untuk memberikan faedah al-hudus, kejadian yang datang kemudian hilang gitu loh. Kejadian yang sifatnya sementara terjadi. Itu pun fi zaman makhsus, di zaman tertentu. Ma'al ikhtisar. Ya, disertai dengan ikhtisar, sebentar. Ya. Tidak lama. Ya. Itu jumlah fi'liyah. Yaqumu Zaid. Ya berarti yang namanya al-qiyam ini sebentar saja dilakukan oleh Zaid di waktu tertentu. Iya kan? Ataupun qama Zaidun. Waqad tufidul istimrara. At-tajaddudi bil qara'in. Saya ulangi. Jumlah fi'liyah diletakkan untuk apa? Memberikan faedah al-hudus, kejadian yang datang kemudian hilang gitu. Tidak terus-menerus. Itu pun terjadinya di zaman tertentu mal ikhtisar, diseritai dengan sebentarnya kejadian itu terjadi. Tapi waqad tufidul istimrar, kadang juga jumlah fi'liyah memberikan makna istimrar, kelangsungan. Tapi kelangsungannya at-tajaddudi. At-tajaddudi maksudnya an yatakarrar wa yaqaw marrah ba'da ukhra. Kejadiannya berulang ya, yaqaw marrah ba'da ukhra. Yang ini terjadi setelah yang itu. Yuftufidul istimrar. Mungkin faedah istimrar terus berlangsung. Tapi istimrarnya at-tajaddudi. Ada berhenti nanti lanjut lagi. Berhenti nanti lanjut lagi gitu. Tapi ini dengan qara'in. Dengan qarina-qarina. Tanda-tanda, bukti-bukti. Ya. Khususnya idza kana fi'lu mudhari'an. Ketika fi'ilnya khususnya mudhari'. Jadi misalnya kalau jumlah itu jumlah apa? Fi'liyah, maka itu diletakkan untuk hudus, kejadian yang terjadi untuk sementara waktu itu. Paham ya? Tapi mungkin juga jumlah fi'liyah, faedahnya istimror, kejadian yang terus-menerus, sering dilakukan. Tapi sifatnya at-tajaddudi. Ya kok marah ba'da marah. Terjadi yang ini setelah yang itu. Terus-menerus, tapi ini berhenti aja, terjadi lagi. Berhenti dilakukan lagi. Tapi ini ketika ada qara'innya. Yaitu ketika fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Nah ini waktunya yang habis ini. Tuh 47. Sudah habis ya? Ya sudah, nanti diulangi lagi saja. Al-kalam alal khabar. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.